الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Muzakarah Al-Hadith An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba' lil 'Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan terkait dengan makna an-nasihah lillah, nasihat untuk Allah Azza wa Jalla, yang maknanya adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan maknanya pula kita wajib untuk menghisabkan Allah di dalam segenap peribadatan, meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepadanya, menjalankan ketaatan kepadanya, menjauhi kemaksiatan, cinta dan benci karena Allah, dan meninggalkan orang-orang yang berbuat maksiat, yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, serta berjihad melawan orang-orang yang kufur, yang kafir. Demikian juga al-i'tiraf, mengakui dan meyakini segala nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semata-mata datangnya dari Allah, serta wajibnya kita bersyukur dan ikhlas di dalam seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua. Maka pada pertemuan di malam hari ini kita masuk pada an-nasiha li kitabih. Qala Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, wa amma an-nasihatu li kitabih فالإيمان بأنه كلام الله منزل منه غير مخلوق، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لو استمعت الجن والإنس لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا بعشر سور من مثله بل ولا بسورة من مثله. Jadi maksud nasihat untuk kitab Allah adalah al-iman, beriman atau mengimani bi annahu, bahwasanya kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah, adalah ucapan-ucapan Allah. Meyakini bahwasanya seluruh kitab-kitab Allah adalah kalamullah, adalah ucapan firman-firman Allah, munazzalun minhu, yang diturunkan darinya, diturunkan dari Allah, ghairu makhluk. Dan Al-Qur'an ini atau kitab-kitab Allah ini ghairu makhluk, bukan makhluk. Wa annahu la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi, dan bahwasannya tidak mendatangi Al-Qur'an satu kebatilan pun, tidak ada satu kebatilan pun di dalam Al-Qur'an, min bayni yadayhi wa la min khalfihi, semua yang ada di dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun kebatilannya. Law istama'at al-jinn wal insu la yatuna bimithlihi, kalau seandainya bangsa jin dan bangsa manusia mereka semua bersatu padu berkumpul untuk membuat yang semisal dengan kitabullah, semisal dengan Al-Qur'an, la yatuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu mendatangkan kitab yang semisal dengan Al-Qur'an. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun sebagian mereka bangsa jin dan bangsa manusia antara satu dengan yang lainnya saling membantu. Nah, tidak akan mampu untuk mendatangkan kitab yang semisal dengan Al-Qur'an. Wala bi asri suwarin min mithlihi, tidak mampu pula membuat 10 surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Wala bi suratin min mithlihi, atau walaupun satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya, untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Nah, ini an-nasiha li kitabihi, makna nasihat kepada kitab Allah Azza wa Jalla, mengimani bahwasanya kitab Allah terkhusus adalah kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah ucapan Allah, firman-firman Allah yang diturunkan dari Allah Azza wa Jalla dan bukan makhluk. Ini adalah salah satu prinsip dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah terkait dengan Al-Qur'an, meyakini bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah, firman-firman Allah, bukan makhluk. Dan kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an tidak ada satu kebatilan pun yang ada pada Al-Qur'an, tidak dari arah depan, tidak pula dari arah belakang, enggak ada satu pun kebatilan yang memasukinya. Nah, lawin sama'atil jinnu wal insu, demikian juga kalau seandainya bangsa jin dan bangsa manusia semuanya berkumpul bersatu padu dari yang pertama sampai yang terakhir, atau dikumpulkan seluruh ilmuwan-ilmuwan, seluruh orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang alim, mereka bersatu padu saling memberikan sumbangsi idenya. Nah, maka mereka tidak akan mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an bukan makhluk. Tetapi Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla adalah mukjizat. Ya, dari Allah Azza wa Jalla. Nah, atau ditantanglah Allah Azza wa Jalla 10 surat juga tidak akan mampu, atau ditantang lagi 1 surat itu juga tidak akan mampu membuat satu surat yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, qala rahimahullah ta'ala, thumma ta'dhimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati. Di antara bentuk nasihat terhadap kitabullah adalah ta'dhimuhu, mengagungkan, memuliakan Al-Qur'an, wa tilawatuhu, dan membaca Al-Qur'an, haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan, wa tahsinuha, dan memperbaiki di dalam membaca Al-Qur'an, wal khusyu' indaha, dan khusyuk ketika membaca Al-Qur'anul Karim, tadabbur kepada makna-makna yang terkandung dalam firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iqamatu furukihi 'inda tilawah, demikian juga menegakkan membaca huruf-hurufnya dengan benar ketika membaca. Ini juga termasuk salah satu nasihat untuk kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, dengan cara kita mengagungkannya, memuliakannya, dan membaca Al-Qur'anul Karim. Tidak menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pajangan-pajangan, tetapi betul-betul dia membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, dengan sebenar-benar bacaan. Kemudian juga dia khusyuk ketika membaca Al-Qur'anul Karim, mentadabburi maknanya. Ketika tidak memahami maknanya, bisa dibantu dengan membaca tarjamah Al-Qur'anul Karim, sehingga bukan sekedar lewat dibaca saja, tetapi kita betul-betul bisa menangkap, memahami, untuk selanjutnya diamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika itu merupakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Dia membacanya bukan sekedar dia membaca, tetapi ketika membaca dia memahami maknanya, dan itu berisi perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, maka dia segera untuk mengamalkannya. Segera untuk dia menjalankan perintah-perintah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah kalam Allah. Perintah-perintahnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perintah dari manusia, perintah dari orang tua kita, perintah dari direktur kita, pemimpin perusahaan, komandan kita, tetapi perintah dari Allah Rabbul Alamin yang mengatur, yang memberikan nikmat kepada kita semua. Demikian juga ketika Al-Quran kita baca, ternyata berisi terkait dengan larangan-larangan yang Allah Azza wa Jalla larang hambanya untuk melakukannya, ya maka kita berhenti dengan cara kita meninggalkan larangan-larangan tersebut. Kita memahami, mentadabburi maknanya, memahami ini adalah larangan dari Allah Rabbul Alamin, sehingga dia langsung meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia meyakini bahwa seluruh yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla pasti untuk kebaikan hamba itu sendiri. Karena seluruh apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla pasti mengandung mazharat, pasti akan membawa mazharat, membawa bahaya dan kerugian, baik bahaya yang murni 100% atau mengandung mafsadah, mengandung mazharat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sehingga termasuk dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla melarang seorang hamba melakukan sesuatu, karena sesuatu tersebut apabila dikerjakan oleh hamba itu akan membawa mazharat, membawa mafsadah, membawa bahaya bagi hamba itu. Baik murni bahaya atau di situ ada manfaat, manfaatnya tetapi mazharatnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Seperti ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang larangan khamr dan perjudian, yas'aluna 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah terkait dengan al-khamr, meneguk minuman-minuman keras, khamr wal maisir dan juga perjudian. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Jawablah wahai Rasulullah, pada khamr dan juga pada perjudian padanya mengandung bahaya yang besar dan juga mengandung manafi', beberapa manfaat untuk manusia. Tidak murni bahaya, ada manfaatnya memang untuk manusia. Tetapi Allah Azza wa Jalla membimbing mereka dengan menyebutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa dari keduanya, kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan dari khamr dan juga perjudian jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sehingga dari sini dia berpikir seorang hamba yang cerdas, ya, yang betul-betul dia cerdas, sayang terhadap dirinya, maka dengan firman Allah Azza wa Jalla itu cukup baginya. Dia tinggalkan khamr wal maisir, dia tinggalkan khamr dan juga perjudian, karena walaupun mengandung manfaat tetapi kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Menunjukkan bahwasannya kita meyakini, ya, Allah Azza wa Jalla maha penyayang, maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Sehingga adanya perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu semuanya kembali kepada kemaslahatan seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, untuk kebaikan mereka semua. Bukan kembali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim menceritakan tentang kisah umat-umat terdahulu, tentang khabar umat-umat terdahulu, baik terkait dengan Nabi Adam alaihi salam kita membacanya, demikian juga kisah Nabi Nuh alaihi salam beserta kaumnya, kita bisa mengambil pelajaran terkhusus sebagai seorang dai, seorang du'a. Bagaimana profil Nabi Nuh alaihissalam yang begitu bersabar di dalam menghadapi kaumnya 950 tahun terus berdakwah kepada kaumnya dalam keadaannya mengikuti Nabi Nuh alaihissalam hanya segelintir orang saja, sedikit sekali yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihissalam, semangatnya beliau di dalam berdakwah lailan wa nahara, sepanjang siang dan juga malam hari. Tiada henti-hentinya senantiasa mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan agar mereka meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah. Memerintahkan kepada mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berlanjut kemudian bagaimana azab yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang durhaka kepada Nabi Nuh. Ini merupakan kisah-kisah yang mengandung hikmah, yang mengandung pesan-pesan bagi yang datang setelahnya. Jangan sampai nasib kita seperti nasib kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang durhaka, yang akhirnya mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan didatangkan banjir dan air bah yang melanda menenggelamkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Yang selamat hanya Nabi Nuh alaihi salam dan yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, padahal jumlahnya cuma segelintir orang saja, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga berlanjut kisah-kisah Nabi setelahnya yang mengandung hikmah dan juga pelajaran-pelajaran yang berharga. Yang banyak dikisahkan seperti kisah terkait dengan Bani Israel dan bagaimana tentang dakwah Nabi Musa alaihi salam banyak disebutkan di dalam surat-surat dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan banyak sekali Allah Azza wa Jalla menyebutkan terkait dengan kisah Bani Israel dan juga Nabi Musa alaihi salam kesabarannya di dalam menghadapi kaumnya Bani Israel yang terkenal mereka memiliki sifat suka membantah, suka membangkang, walaupun itu terhadap Nabi-Nabi Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka membunuh Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana dakwah Nabi Musa alaihi salam ketika mendakwai Fir'aun, ya terdapat pelajaran yang sangat berharga. Ya bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan Harun, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, silakan engkau berdua mendatangi Fir'aun. Dalam keadaan Fir'aun, seorang raja yang lalim, yang zalim, yang sangat kufur, mengaku sebagai Rabbukumul A'la, sebagai Rabb kalian yang maha tinggi, masih diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya agar Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun dan mengucapkan faqula lahu qawlan layyina, ucapkan dan sampaikan kepada Fir'aun yang jahat itu ucapan yang lemah lembut, ucapan yang layyin, bukan ucapan yang syarih, bukan ucapan yang keras, yang tetap ucapan yang lemah lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, barangkali Fir'aun mau ingat dan kemudian mengkhawatirkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seorang raja yang zalim, demikian kufurnya, masih diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap nabinya Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan kebenaran di hadapan Fir'aun dengan hikmah, dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Ini mengandung pelajaran yang berharga, bahwasanya di dalam nasihat yang disampaikan dengan lain, dengan lemah lembut terhadap mereka-mereka yang menyelisih agama Allah Azza wa Jalla sangat penting. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, karena barangkali ketika dia kita sampaikan nasihat-nasihat dengan lemah lembut, dia mengingat dan kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terlebih lagi kepada saudara-saudara kita yang mereka melakukan kekeliruan dan juga kesalahan. Nah, atau juga terhadap putra dan putri kita yang mereka terjatuh dalam kekeliruan dan juga kesalahan, dia sampaikan kepada mereka terlebih dahulu, yakni qawlan layyina, ucapan-ucapan yang lemah lembut kepada putra-putri kita, kepada saudara-saudara kita. Ya, karena dengan ucapan yang lemah lembut dan nasihat yang baik, la'allahu yatadhakkar, barangkali dia mengingat dan merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menghadapi an-nas di hadapannya, yang memberikan nasihat di hadapannya, dia adalah betul-betul orang yang sayang terhadap dirinya, menginginkan kebaikan terhadap dirinya. Nah, nasihat yang tulus dan ikhlas, ya, semoga dengan itu memberikan manfaat. Walaupun kita meyakini bahwa saya tentunya al-hidayah biyadillah, hidayah itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla, sudah disampaikan dengan lemah lembut kepada Musa dan Harun dengan hujjah-hujjah, dengan bukti-bukti, dengan ayat-ayat Allah mu'jizat. Tetap saja Fir'aun tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Al-hidayah biyadillah, hidayah itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana upaya yang serius dari Nabi-Nabi Allah Azza wa Jalla untuk iqamat al-hujjah, untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada seluruh manusia. Nah, dan juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Fir'aun ketika durhaka kepada Nabi Musa alaihi salam, maka Allah Azza wa Jalla fa'afadnahu ahdaw wa bila, maka Allah Azza wa Jalla mengadab Fir'aun dengan adab yang sangat mengerikan. Yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya azab yang menimpa Fir'aun itu ada tiga azab. Azab di kehidupan dunia dengan Allah Azza wa Jalla menenggelamkan Fir'aun dan tentara-tentaranya ke dalam lautan sampai mereka meninggal dalam waktu yang sekejap. Nah, dihancurkan oleh tentara-tentara Allah berupa gelombang air laut yang menenggelamkan Fir'aun dan juga bala tentaranya. Tidak sanggup Fir'aun yang mengaku sebagai Rabb untuk menyelamatkan dirinya, sombong dia. Nah, oleh karena itu diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan tenggelamkan ke dalam lautan. Kemudian juga yang kedua, barakallahu fikum, ya Fir'aun yu'adzabun fil barzakh ila an taqum masaa'. Fir'aun diazab terus menerus di alam barzakh, di alam kubur, ila an taqum masaa', sampai terus hari kiamat terus-menerus mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka itu ditampakkan terus-menerus kepada Fir'aun setiap pagi dan setiap petang. Neraka yang sangat mengerikan, tempat yang paling mengerikan ditampakkan setiap pagi dan setiap petang kepada Fir'aun. Nah, kemudian yang ketiga, ketika Fir'aun dibangkitkan di yaumul qiyamah, maka mereka Fir'aun dan bala tentaranya akan masuk ke dalam neraka dan mendapatkan azab yang sangat dan sangat pedih. Nah, maka di dalam dibalik kisah tersebut terdapat pelajaran yang sangat dan sangat berharga. Nah, disebutkan oleh Syaikh Al-Fauzan dan pernah kita sampaikan di majlis ini, ya insyaAllah ta'ala, bagaimana nasihat ataupun faedah dari Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, wa kadzalika man 'asha Muhammadan 'alaihi salatu wassalam fa inna ma'alahu ashad min ma'ali qaumi Fir'aun. Atau kama qala Syaikh Al-Fauzan, maka demikian pula barang siapa yang durhaka kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dia berani durhaka kepada Nabi Muhammad, maka tempat kembalinya, azabnya jauh lebih dahsyat dibandingkan azab dan tempat kembali Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam keadaan Fir'aun tadi sudah mendapatkan tiga azab. Ya, yang dia durhaka kepada Nabi Musa AS, maka disebutkan oleh Syaikh Al-Fauzan, yang durhaka kepada Nabi Muhammad azabnya lebih dahsyat lagi dibandingkan azab yang diterima oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa beliau menyebutkan li'anna Muhammadan alaihi salatu wassalam afdalur rusul? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling utama, Rasul yang paling mulia. Fatakunu uqubatuhu asyad, maka jadilah uqubah, siksaan yang diterima oleh orang yang durhaka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik Rasul, maka jadilah azabnya jauh lebih dahsyat dibandingkan azab yang diterima oleh Fir'aun yang durhaka kepada Nabi Musa AS. Ya, demikianlah pesan-pesan dan kandungan-kandungan di antara yang disebutkan di dalam Al-Quran yang tidak cukup waktu, ya, di malam hari untuk menyebutkan satu persatu. Ya, sehingga betul-betul ketika kita tadabbur terhadap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, ya, sehingga diusahakan kita ketika membaca Al-Quran urut, dari surat yang pertama terus sampai surat yang terakhir, dari ayat yang pertama terus sampai ayat yang terakhir, sedikit demi sedikit, lama-lama juga akan menyelesaikannya juga. Nah, wadzabu anhu, demikian juga wajib bagi kita untuk membela Al-Qur'anul Karim, membela Al-Qur'an biraddi ta'wil al-muharrifin. Bagaimana caranya membela Al-Qur'an? Yaitu dengan membantah ta'wil, dengan membantah upaya-upaya penafsiran orang-orang yang menyimpang, yang berusaha untuk menyimpangkan tafsir Al-Qur'an dari makna dan tafsir yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, kita membantah kalau ada orang yang berupaya untuk menta'wilkan, orang-orang yang melakukan tahrif terhadap Al-Qur'anul Karim, wa tahrifil ghalib, demikian juga upaya tahrif orang-orang yang melampaui batas. Ya, seperti tahrif yang dilakukan oleh para muharrifin yang terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita contohkan. Nah, bagaimana mereka berupaya untuk menolak salah satu sifat Allah berupa sifat istiwa. Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Allah Azza wa Jalla tinggi di atas arsy-Nya. Berusaha untuk ditakwil oleh mereka bahwasannya makna istiwa, takwilnya dan tafsirnya bukan tinggi di atas arsy, tetapi makna istiwa adalah istila ataupun istaula, yaitu menguasai arsy. Nah, sehingga para ulama min zaman, dari sejak zaman dahulu kala, membantah upaya-upaya takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha untuk melakukan tahrir terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ataupun terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan itu salah satu bentuk nasihat untuk kitabullah, untuk kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tihalil mubtilin, dan kita berupaya pula untuk membantah kedustaan ahlul batil, orang-orang yang mengadakan kedustaan dari kalangan ahlul batil. Apakah itu dengan cara mereka menyebutkan sesuatu yang bukan termasuk dari Al-Qur'an, dia anggap sebagai Al-Qur'an, mengatasnamakan Al-Qur'anul Karim padahal itu bukan dari Al-Qur'anul Karim. Dusta mereka, ahlul batin. Nah, atau mereka mendatangkan kebatilan-kebatilan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang dibantah di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kita membantah upaya-upaya kebatilan ataupun kedustaan ahlul batil. Nah, dan ini banyak sekali. Seperti contohnya, misalnya ketika mereka menyatakan tafsir dari makna firman Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Nah, lalu mereka menyebutkan bahwasanya ibadah kepada Allah berhenti sampai kita itu yakin. Kalau kita sudah yakin terhadap Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak lagi terkena beban taklif, beban syariat. Tidak lagi terkena kewajiban untuk beribadah. Karena ibadah itu hanya diwajibkan bagi mereka-mereka yang belum yakin. Kalau sudah tingkatan yakin, sudah tingkatan ma'rifat, nah, ma'rifat terhadap Allah Azza wa Jalla, maka dia boleh untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan sholat, nah, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan seluruh perintah-perintah Allah, dan sudah bebas dia mengerjakan larangan-larangannya, mau dia minum khamr, mau dia berjudi, mau dia berzina, bebas. Nah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata mereka. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada keyakinan. Ini jelas kedustaan ahlul batil, mengatasnamakan itu termasuk dari Al-Quran dan tafsir yang benar, padahal bukan demikian. Karena makna al-yakin di dalam ayat di atas, di dalam ayat tersebut adalah al-maut. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kalian al-maut, sampai datang kepada kalian kematian. Nah, sehingga makna al-yakin bukan maknanya keyakinan, meyakini terkait dengan Allah Azza wa Jalla. tetapi maknanya adalah al-maut, kematian. Wa tasdiq bima fihi, demikian juga membenarkan seluruh isi kandungan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita wajib untuk membenarkannya. Tidak boleh kita mengedepankan rohyu dan akal kita, menimbang-nimbang. Masih menimbang-nimbang dengan akal dan rohyu kita, apakah ini benar atau tidak. Atau dia ragu-ragu terhadap isi dan kandungan di dalam Al-Quran, maka ini adalah keliru dan salah. Ya, dia harus meyakini dan juga membenarkan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya benar, semuanya hak. Wajib bagi kita untuk membenarkannya bima fihi. Nah, wal wuquf ma'a ahkamihi. Demikian juga wajib bagi kita untuk berhenti menjalankan hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Berhenti terhadap hukum-hukumnya. Nah, banyak sekali ahkam yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik terkait dengan muamalah, terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, terkait dengan ibadah, terkait dengan perkara-perkara yang halal, terkait dengan muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, apa saja yang diharamkan, apa saja yang dihalalkan dari makanan-makanan, nah, ataupun aktivitas-aktivitas ibadah, mana disyariatkan dan juga mana tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, terkait dengan sholat, berpuasa, rukun iman, rukun Islam. Nah, maka wajib bagi kita untuk berhenti menjalankan ahkam yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, baik hukum-hukum yang juga khusus bagi kaum nisa, bagi kaum wanita, wajib pula bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai wanita muslimah, wanita yang mukminah, wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka membaca Al-Qur'anul Karim, wajib bagi mereka untuk al-wuquf ma'akamihi, berhenti menjalankan hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, misalnya terkait dengan hijab, terkait dengan jilbab, ya, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafuran rahima. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, dan kepada wanita-wanita kaum muslimin, wanita mukminin, wanita-wanita mukminin, yudnina 'alayhinna min jalabibihin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, sehingga ada hukum disyariatkannya wajib bagi wanita untuk berhijab, mengenakan jilbab yang menutupi seluruh tubuh mereka. Dalika adana ayyurafna fala yu'zain. Kalian demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita-wanita yang beriman, sebagai wanita yang baik-baik, sebagai wanita yang menjaga kehormatannya, sehingga mereka tidak diganggu oleh mereka laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit. Dan Allah Azza wa Jalla pengampun lagi maha penyayang. Nah, sehingga ketika dia membaca ayat ini, bagi yang belum berhijab, bagi yang belum memakai jilbab, maka segera dia bertobat dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kana Allah ghafuran rahima. Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Artinya ketika dia membaca ini dalam bacaan, dia belum menjalankan hukum itu, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala ghafur, Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa yang selama ini belum berhijab, belum berjilbab dengan jilbab yang syar'i sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Demikian juga Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang. Bahwasanya di balik syariat hijab itu terdapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla untuk kaum wanita, yang kemaslahatan untuk kaum wanita, untuk kebaikan, kemuliaan, untuk meninggikan derajat mereka para wanita, supaya tidak dijadikan sebagai barang dagangan murahan yang menjadi komoditi perdagangan, dan juga nafsu mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka diangkat derajat mereka kaum wanita. Ya, sehingga barakallahu fikum, betul-betul hukum di dalam Al-Quran kebaikan dan kemaslahatan mereka. Dan juga ketika kita mengetahui perkara ini, ternyata perintah ini Ya, diwajibkan bagi seluruh wanita-wanita kaum mukminin, karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa banatika wa nisa'il mukminin, dan juga kepada wanita-wanita kaum mukminin, bukan wanita-wanita bangsa Arab. Tetapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan wanita-wanita mukminin, seluruh wanita kaum mukminin dimanapun mereka berada, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, wajib bagi mereka untuk berhijab. Sehingga hijab ini bukan khusus untuk wanita-wanita Arab, karena lafaznya umum wanita-wanita mukminin, bukan wanita-wanita Arab. Dan sebagaimana berusaha untuk ya ditafsirkan yang demikian oleh mereka-mereka ahlul batil, oleh mereka-mereka ahlul batil, sehingga kita berusaha membantahnya, bukan seperti itu. Nah, mereka menyatakan itu diwajibkan di bangsa Arab karena ketika itu kondisinya padang pasir, ya, sehingga khawatir muka-muka mereka terkena pasir yang berterbangan, debu-debu, sehingga wajib bagi mereka untuk menutup wajahnya. Adapun kita di negeri Indonesia jarang ada pasir, sehingga tidak apa-apa untuk dibuka. Nah, ya, kata siapa? Barakallahu fikum ya ahlal batin. Ya, wahai orang yang batin, mengekor hawa nafsu. Ya, dari mana kewajiban ini? Ya, ilatnya, sebabnya karena mereka hidup di padang pasir. Kalau mereka hidup di padang pasir, kemudian takut tertebak, takut wajahnya terkena debu-debu dan juga pasir-pasir yang berterbangan, tentunya bukan cuma wanita saja diwajibkan untuk memakai cadar, berhijab, menutup wajahnya. Justru laki-laki yang sering banyak keluar, berperang, berjihad, banyak sekali debu-debu dan pasir-pasir yang menimpa wajahnya, menerpa wajahnya, wajib bagi mereka untuk pakai cadar, wajib bagi mereka untuk berhijab. Ya, justru laki-laki yang banyak keluar dibandingkan kaum wanita. Nah, tetapi mereka adalah pengikut hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Tidak memahami di balik syariat ini bagaimana Allah Azza wa Jalla menginginkan kemaslahatan dan kebaikan untuk seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mereka menyatakan bahwa itu merupakan adat istiadat, tradisi bangsa Arab. Nah, karena itu merupakan budaya mereka. Ya, kata siapa itu merupakan budaya mereka? Justru ayat ini menunjukkan bahwasanya sebelum Islam, dalam keadaan budaya bangsa Arab ketika itu, wanita-wanitanya telanjang, tidak memakai hijab, tidak memakai jilbab. Baru setelah datang syariat Islam, maka syariat Islam mengubah budaya-budaya wanita-wanita Arab yang sebelumnya telanjang atau berpakaian tapi telanjang. Nah, barakallahu fikum, untuk mengenakan hijab dan berjilbab agar mereka terjaga kehormatannya dan kesuciannya, terangkat kemuliaan yang direndahkan oleh orang-orang musyrikin ataupun oleh orang-orang jahiliyah di waktu itu. Nah, sehingga itu bukan merupakan budaya Arab, tetapi itu merupakan syariat Islam, merupakan aturan dari Allah Azza wa Jalla. Kalaupun itu merupakan budaya Arab, sebelumnya mereka telah berhijab, tetapi telah ditakrir ya di dalam syariat Islam, sehingga itu itulah jadi syariat Islam, bukan sekedar budaya. Ya, jadilah itu merupakan syariat dan aturan Islam, kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan. Kalau itu merupakan budaya, tetapi sudah ditakrir, diperintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Tanpa terasa sudah Isya. Anda lihat di situ masih kurang berapa menit. Ternyata terlalu lambat. Ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang terkait dengan nasihat di kitabih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum ba'da isya insyaallah ada hidangan untuk kami semuanya. Ya. Apa itu nanti dinikmati ba'da isya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.